hari pastikan kembali. Bertahun-tahun aku mencari dari desa sampai kota ini, namun kau tiada kabar dan berita. Harta benda sudah tiada lagi, batas malu telah ku kejam nyari rindu ini, namun aku tak pernah berhenti mencari dirimu yang selalu di hati. Mencari dirimu yang selalu